Maka faman sodako alaihi annahu fakirun, maka orang yang cocok pas dikatakan fakir secara syar'i, gitu. Maka karena masrufan, maka dia itu mendapat zakat, gitu. Ya, berhak mendapatkan zakat. Jadi secara syar'i dia fakir betul, gitu. Ya, fakir betul berarti ya berhak mendapatkan zakat, gitu. Tapi kalau secara syar'i dia enggak fakir, mobilnya 5, ya, truknya 9. Tapi hutangnya banyak misalnya. Punya pabrik. Itu secara syar'i yang enggak miskin, gitu. Karena dia bisa muter dari usahanya, gitu. Berarti dia enggak berhak, gitu, mendapatkan zakat. Wa kadzalika sa'irul awsafi, demikian juga seluruh sifat-sifat. Wa idza lam yakun lil wasfi haqiqatan, dan apabila tidak masuk secara sifat secara hakiki, hakiki yakni haqiqata syar'iyatin, ya, tidak didapati secara hakikat syar'i, enggak didapati. Misalnya untuk lampu penerangan jalan dimasukkan fisabilillah, jalan ke masjid ini, gitu. Berarti fisabilillah diambilkan dari zakat misalnya. Untuk lampu penerangan jalan menuju masjid. Ini secara syar'i ya bukan jihad fisabilillah. Seperti itu. Kalau dipandang secara syar'i enggak masuk, sudah tidak termasuk jihad fisabilillah lampu penerangan jalan itu, gitu. Wajib rujuk ila madlulihi al-lughawi. Wajib untuk kembali kepada secara bahasa. Ya, enggak boleh keluar masuk anak-anak kecil ya, nanti bikin aneh-aneh, bakar kardus, bakar ini. Jadi duduk taklim, enggak kemana-mana. Mainan api bahaya. Semua pada taklim. Kalau kamu mainan api, nanti enggak ada yang itu. Jadi anak tahfidz anak kecil diberi dua pilihan, taklim apa di rumah belajar sama uminya. Enggak boleh kemana-mana, kalau kemana-mana enggak ada yang ngawasi, gitu. Jadi di dalam masjid atau di rumah belajar sama uminya, gitu. Sebagaimana diputuskan dalam rapat, bukan keputusan saya ya, dalam rapat. Maka duduk bagus, taklim di masjid. Secara lugawi, secara bahasa, enggak masuk juga, enggak termasuk jihad fisabilillah, gitu. Ya, enggak termasuk jihad fisabilillah, gitu. Untuk beli lampu penerangan jalan ke masjid gitu misalnya. Wa tafsirihi, dan melihat tafsirnya gitu. Maka fama waqa'a minas suruti al-i'ti wal-i'tibarati al-madkurati li ahlil ilmi. Maka apa-apa yang pas, cocok, terpenuhi syarat dan dianggap ya, yang disebutkan oleh ahlul ilmi. Jadi para ulama menganggap seperti ini termasuk jihad fisabilillah, misalnya tolabul ilmi, penuntut ilmu, rehlah, mondok, mulazamah kepada guru, datang dari sebuah daerah ke negeri lain untuk menuntut ilmu hadis. Para ulama menganggap seperti ini fisabilillah gitu. Fisabilillah gitu. Maka mendapatkan zakat gitu. Maka para ulama menganggap itu fisabilillah, maka ya dianggap fisabilillah. Para ulama mengatakan kalau seperti ini sudah termasuk miskin, kalau seperti ini sudah termasuk fakir ya. Dengan ilmu mereka, mereka memutuskan seperti itu, berarti berhak menerima zakat gitu. Maka idza ka in kanat dakhilatun fi madlulil wasfi lughatan aw syar'an, maka apabila masuk penunjukannya secara sifat maupun secara pensifatannya secara lugah maupun secara syar'i, secara lugah, secara bahasa, ini masuk fi jihad fisabilillah. Secara syar'i juga masuk, termasuk jihad fisabilillah. Gitu. Au li dalilin, atau ada dalil yadullu ala dalik, yang menunjukkan atas yang demikian itu. Kanat muktabarotan, maka yang seperti itu dianggap. Wa illa fala, dan kalau tidak, maka tidak dianggap. Zakat untuk beli beduk, dianggap beduk itu fisabilillah, karena beduk itu dipukul untuk memberitahu orang kalau sudah masuk waktu sholat gitu. Maka ini salah ya. Secara syar'i beduk bukan fisabilillah, karena Allah tidak setuju dengan adanya beduk. Terbukti dalam riwayat bahwa orang-orang Yahudi kalau mau sembahyang itu niup trompet pemberitahuan jam sembahyang. Orang Nasrani ketika mau sembahyang mukul lonceng. Ya, mukul lonceng. Kaum muslimin usul, para sahabat dulu usul kepada Rasul untuk memukul nakus, yakni bunyi-bunyian yang akan berbunyi kalau dipukul. Gitu. Ya, kentongan atau beduk gitu. Belum terlaksana, Allah menurunkan hukum adzan. Menunjukkan Allah enggak setuju dengan beduk, dengan kentongan. Berarti secara syar'i beduk bukan fisabilillah. Ya gitu. Bukan fisabilillah. Ya. Sebenarnya Rasulullah juga berat dari usulan tersebut gitu. Tapi Rasulullah belum mendapatkan wahyu tentang itu sehingga belum memberi jawaban, akhirnya turun syariat adzan gitu. Sehingga misalnya uang zakat untuk beli beduk, beli kentongan besar, dikatakan itu fisabilillah, di jalan Allah, maka ini enggak tepat dari sisi syar'i gitu. Maka kalau enggak masuk, maka enggak dianggap li sayyin min minha, untuk sesuatu dari delapan asnaf tadi. Jadi delapan golongan yang berhak menerima zakat itu sebagian orang melebar gitu. Melebar gitu. Berluas-luas dalam masalah ini ya. Untuk kamar mandi, masjid fisabilillah gitu. Untuk bayari imamnya katanya fisabilillah. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab gitu. Dengan demikian selesai pembahasan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Berikutnya, pembahasan yang kedua. Tahrimu zakati ala Bani Hasyim. Haramnya zakat untuk keturunan Hasyim. Yakni kakek-kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa amma kaunuha, adapun keberadaan zakat, tahrumu ala Bani Hasyim, haram untuk anak turunannya Hasyim, yakni ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mawalihim, dan maula-maula mereka. Maula itu budak, budak yang dibebaskan oleh Bani Hasyim itu termasuk keluarga Bani Hasyim. Karena ada kaidah, budak itu menjadi maula bagi orang yang membebaskannya. Seperti Barirah radhiyallahu ta'ala anha, pembebasannya dibantu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Aisyah ini maulanya. Sehingga kalau budak ini punya harta kemudian mati, siapa yang mewarisi? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini maula. Jadi wali. Namanya budak enggak punya wali. Orang dijual pindah tempat, maka walinya tuannya. Kalau dibebaskan, dibeli orang kemudian dibebaskan, maka yang membebaskan itu walinya. Ya, walinya. Kalau dia menikah, maka yang menjadi wali nikah ya ini, maulanya ini. Gitu, seperti itu. Maka kalau Bani Hasyim ini ada di antara orang dari kalangan Bani Hasyim ini punya budak, kemudian budaknya dibebaskan, berarti budak ini namanya maula Bani Hasyim. Ya, keluarga Bani Hasyim, maka juga enggak menerima, enggak boleh menerima zakat gitu. Fali hadisi Abi Hurairah, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Marfu' nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dalam lafaz hadis tersebut terdapat kalimat inna lanakulu sadaqata. Sesungguhnya kami keturunan Bani Hasyim itu tidak makan sedekah, tidak makan sedekah. Dan ini sudah masyhur diketahui oleh pendeta-pendeta di zaman dahulu kala. Terbukti Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ketika belajar kepada pendeta, pindah-pindah pendeta, pindah pendeta satu meninggal, pindah pendeta yang kedua, sampai pendeta yang terakhir mau meninggal berpesan untuk mencari seorang utusan yang ciri-ciri utusan tersebut tidak mau makan sedekah. Enggak mau, kalau dikasih sedekah enggak mau. Gitu. Karena memang itu sudah hukum dari dulu, sudah diketahui dalam kitab-kitab terdahulu bahwa keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak makan sedekah, gitu. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, inna latakhillu lana sedaqatu. Sesungguhnya kami tidak halal untuk kami, yakni keluarga Rasul, sedekah. Ini enggak. Wa huwa fi sahihain wa ghairihima, dan ini dalam sahihain dan selain keduanya. Dan ini juga bukti bahwa beliau ini adalah nabi, bukan raja. Jadi dakwah beliau bukan untuk mencari uang, bukan untuk memungut sedekah dari anggotanya, dari murid-muridnya, untuk kebutuhan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sedekah enggak mau. Ya, sedekah diberikan kepada orang miskin. Bani Hasyim enggak boleh, ya, menerima zakat gitu. Seperti itu. Sehingga orang musyrikin enggak bisa nuduh, ya. Orang-orang kafir enggak bisa nuduh Rasulullah itu dakwah cuma pengen cari kekuasaan, cari harta, enggak, ya, seperti itu. Berikutnya, wa fi hadis Abi Rafi', berdasarkan hadis Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna sadaqata la takhillu lana, sesungguhnya sedekah itu tidak halal bagi kami. Wa anna mawaliyal qaumi min anfusihim, dan sesungguhnya maula-maula, yakni budak-budak yang sudah dibebaskan oleh kaum, tersuatu kaum itu, min anfusihim, termasuk dari diri-diri mereka. Berarti bekas budak yang dibebaskan oleh Bani Hasyim ya keluarganya Bani Hasyim, gitu. Seperti itu. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi rahimahumullahu jami'an, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa Ibnu Hibban wa Ibnu Uzaimah wa shahahahu aidan. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, Ibnu Uzaimah, dan keduanya mensahihkan. Dalam catatan kaki disebutkan hadisnya sahih, gitu. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan di dalam riwayat Ahmad wa Thahawi min hadisil Hasan Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu, la takhillu li ali Muhammadin as-sadaqatu, tidak halal untuk keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekah, gitu. Ya, sedekah. Kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Kalau sedekah enggak boleh. Kalau hadiah itu orang miskin ngasih orang kaya aja boleh. Kalau sedekah itu orang kaya untuk orang miskin. Adapun hadiah itu seringnya untuk saling sayang menyayangi, cinta mencintai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling cinta mencintai. Gitu. Itu hadiah. Gitu. Rasulullah makan hadiah, tapi tidak makan sedekah. Wa fi hadisil Muthalib, dan dalam hadis Muthalib bin Rabi'ah, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna sadaqata, sesungguhnya sadaqah, zakat, sadaqah, latan bagi li Muhammadin, tidak pantas untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala li ali Muhammadin, dan tidak pantas bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahnya di sini. Kenapa? Kok enggak pantas? Innama hiya ausahun nasi, hanya saja sedekah itu ausah, kotoran. Kotorannya manusia. Tapi kotoran secara maknawi ya, bukan kotoran secara hakiki. Kalau secara hakiki itu keringatnya, kencingnya, ya, kotorannya gitu. Itu secara hakiki. Adapun secara maknawi itu penebus dosa gitu. Jadi dengan sedekah dosa-dosa manusia itu berjatuhan, dosa-dosa kecil berguguran, ya, dan salah satu banyak cara untuk menggugurkan dosa ya, salah satunya itu sedekah, wudu. Dengan wudu dosa berjatuhan, melangkahkan kaki ke masjid ya. Satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lapangan amal untuk jatuhnya, bergugurannya dosa-dosa. Salah satunya sedekah ini, zakat gitu. Maka dikatakan ausahun nasi, kotorannya manusia gitu. Ya. Apakah zakat itu najis? Kotoran manusia loh. Kenapa enggak najis dikatakan kotoran? Karena maknawi, kotoran secara maknawi. Seperti itu. Adapun zakat suci enggak najis gitu. Wa huwa fi sahihin sahihi muslimin, dan dia dalam sahih Muslim. Itu hadisnya sahih dalam sahih Muslim, bahwa zakat itu kotoran dari manusia, tapi kotoran secara maknawi, yakni alat pembersih ya dosa-dosa gitu. Wa fil babi ahadisu, dalam bab ini ada hadis-hadis yang lainnya. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdasi rahimahullah, la na'lamu khilafan, kami tidak mengetahui ada khilaf, ada khilaf silang pendapat, fi anna Bani Hasyim, pada bahwasanya Bani Hasyim, la takhillu lahum as-sadaqatu al-mafrudatu, tidak halal untuk mereka sedekah yang wajib. Ini zakat. Enggak ada khilaf. Ulama sepakat, Bani Hasyim, keturunannya Hasyim, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak halal, yakni sedekah mafrudah, sedekah yang wajib gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah masuk waktu isya. Karena malam ini, yakni kita menunggu apakah keputusan Menteri Agama besok itu sudah puasa atau tidak, maka mungkin untuk taklim musyrifah, jadi libur, kemudian selama Ramadan juga libur gitu. Kemudian kitab ini kita lanjutkan di bulan Ramadan. Jadi saya di bulan Ramadan enggak ganti kitab. Jadwalnya tetap hari Ahad sore, tapi jam 5 sore. Jadi selama Ramadan insya Allah taklimnya jam 5 kurang lebih. Kalau di pamflet kayaknya 4:30. Tapi prakteknya mungkin ya 5 kurang 1/4 atau jam 5 atau tergantung ustadznya gitu. Jadi mungkin kurang lebih ya jam 5 gitu. Jadi saya di bulan Ramadan enggak ganti kitab. Jadi biar enggak beli kitab, juga biar ini karena kitabnya tebal dan mahal sudah dibeli sehingga tetap terbaca walaupun di bulan Ramadan. Adapun pembahasan tentang Ramadan mungkin yang lain sudah membahasnya sehingga kita tetap melanjutkan kitab ini insyaallah taala. Seperti itu. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.